Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, salawatullah wassalamuhu alaihim ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa nafa wa intifa' wa mudhakarata wa tadhkir wa ifadata wa istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى فتح إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والأرواح أزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والأئمة المستهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا الركض بالإرشاد وغوث اللباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. Wa khairul umri barakatuhu wa tawfiqu fi lil a'mali salihah wal khairatil khassati wal 'ammah wa qad yubarakallahu li ba'di ibadihi al mustafin fi a'malihim al qasira hatta takuna akthara khairan wa 'amma naf'an min a'mali ghairihim at tawilah. مثل الإمام الشافعي رحمه الله فإنه لم يبلغ من العمر إلا 54 سنة والإمام حجة الإسلام توفي وله من السن 55 سنة ومثل الإمام القطب الشريف عبد الله بن أبي بكر علي دروس بعلوي توفي وله 54 سنة ومثل الإمام النووي فإنه توفي وسنه دون 50 ومثله الإمام الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز توفي وسنه دون 40 سنة وغير هؤلاء من الأئمة كثيرون لم تطل أعمارهم وقد نشرت لهم من الخيرات وجرت على أيديهم من البركات ما عم في البلاد والعباد ونفع الله بهم الحاضر والباد وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذه الأمة المحمدية عظيمة البركة ولها من الله مكانة ليست لغيرها من الأمم وهي بأسرها قصيرة الأعمار والمدة بالنسبة إلى غيرها من الأمم الماضية كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. وخير العمر sebaik-baiknya usia barakatuhu yang ada berkahnya. Sebaik-baiknya usia yang di dalamnya terdapat barakah. Sebetulnya segala sesuatu, mau itu usia, waktu, makanan, minuman, harta, jabatan ataupun yang lainnya, kalau ada barokahnya itu menjadi yang terbaik. Makanan berkah, menjadi yang terbaik. Minuman berkah, menjadi yang terbaik. Pekerjaan berkah, menjadi yang terbaik. Sekalipun makannya enggak banyak, minumnya enggak banyak, pekerjaan apa adanya, tapi kalau berkah itu sangat baik. Beda dengan makanan. Sekalipun nikmat dan banyak, tapi kalau enggak berkah, percuma. Pekerjaan besar, keuntungan besar, tapi enggak ada berkahnya, percuma. Contoh manusia, makanya sedikit, tapi masya Allah badannya gemuk sehat. Ada orang makan banyak, makannya banyak, nggak sedikit, banyak makannya, tapi nggak sehat, juga nggak gemuk-gemuk. Apa faedahnya makan banyak dia? Apa keuntungannya makan banyak? Nggak ada. Gak ada. Kenapa? Gak sehat, gak gemuk-gemuk, alias penyakitan. Lu buat apa? Lah enak itu apa? Makan sedikit berkah. Lah karena berkah dari apa yang dia makan, banyak yang akan ia hasilkan. Entah itu ibadah, entah itu ketaatan, entah itu kebaikan dan yang lain sebagainya. Sama dengan usia. Usia ini jangan dilihat panjang pendeknya. Jangan dilihat panjang pendeknya, tapi lihat berkah yang ada di dalamnya. Kalau usia itu berkah, usia itu berkah, pasti banyak kemanfaatan, kebaikan, ibadah yang ia kerjakan di dalamnya. Pasti. Tapi kalau usia itu panjang, lama kehidupan di atas dunianya, tapi tidak berkah, kurang manfaat, kurang ada hasilnya. Nah, usia berkah ini perlu di dalamnya juga apa? Taufik fihi lil amali salihah wal khairat al khasa wal amma. Butuh kekuatan. Butuh kekuatan di dalamnya untuk melakukan amal saleh dan kebaikan baik individu dan untuk yang lain. Ketaatan, kebaikan, ibadah itu butuh kekuatan batin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bensin, seperti mobil butuh bensin. Sebagus apapun mobilnya, kalau enggak ada bensin ya enggak melaku. Manusia sekuat apapun dia, badannya gede, besar, tapi kalau enggak dikasih oleh Allah taufik, kekuatan untuk melakukan amal soleh di dalam dirinya, enggak mungkin bisa mengerjakan dia. Enggak mungkin bisa melakukan. Jadi kita bisa melakukan kebaikan, ketaatan karena Allah mengisi diri kita dengan taufik, kekuatan untuk melakukan ketaatan, kemampuan bisa mengerjakan kebaikan, ibadah. Lah berkah ditambah taufik, sehingga dia bisa apa? Memberikan kebaikan untuk dirinya dan kebaikan untuk orang lain. Kebaikan untuk orang lain itu perlu. Jangan egois mentingkan diri sendiri. Orang kalau mentingkan diri sendiri, bisa kita bayangkan orang hidup ijenan. Misalnya, na'udzubillah min dzalik, mati dia. Jadi apa? Ada yang mandikan, ada yang ngafani, ada yang nyolati. Nah, itu ibarat orang yang mentingkan diri sendiri. Apa-apa diri sendiri. Gak mentingkan orang lain sama sekali. Tidak menengok orang lain, tidak memerhatikan orang lain sama sekali. Nah, ini seperti orang hidup sendiri. Padahal kalau mati, nyusahno wong. Kalau dia mati, nyusahkan orang. Orang riwariwi ngambil penduso, orang riwariwi ngambil tempat untuk memandikan. Nanti orang riwa-riwi beli kapas, beli kafan dan yang lain sebagainya, riwa-riwi orang untuk ngangkat dia, ya, menyolati dia dan membawa dia ke kuburan, bahkan ngeduk, ngerepoti orang. Tapi hidupnya gak mau sama orang, gak mau membantu orang, gak mau menolong orang, gak mau melihat orang, gak nyari kabar tentang orang, bagaimana keadaannya, gak us. Nafsi-nafsi. Sifatnya umatnya Nabi Muhammad itu. Sifatnya Nabi kita Muhammad sama sekali tidak. Karena itu di sini umur yang baik, sebaik-baiknya umur yang berkah, yang di dalamnya terdapat kekuatan untuk melakukan ketaatan, amal soleh, kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Karena itu katanya Nabi, ahabbul khalq ilallah anfa'uhum li'iyalih. Atau dalam riwayat yang lain, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Paling dicintai makhluk oleh Allah, paling dicintai manusia oleh Allah, yang banyak, yang memberi banyak kemanfaatan untuk orang yang membutuhkan, untuk orang lain. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Karena itu para salaf gak ada mereka peduli mengutamakan dirinya sendiri kepada orang lain, gak ada. Jadi mereka lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, sekalipun mereka sangat-sangat-sangat-sangat membutuhkan. Bukan sekedar butuh, tapi sangat-sangat-sangat-sangat membutuhkan. Cerita yang sering kita dengar dalam keadaan sakaratul maut, mau mati, ngerintih minta air. Ketika ada orang yang dengan membawakan air, ketika mau dikasih, ketika mau minum, mendengar ada di tempat lain rintihan yang juga membutuhkan air. Katanya dia apa? Katanya orang yang membutuhkan pertama ini apa? Pergi. Saudaraku itu lebih membutuhkan dari aku. Padahal dia ini sangat-sangat membutuhkan. Tapi dia mengatakan apa? Pergi. Saudaraku itu lebih membutuhkan dari aku. Yang kedua pun seperti itu. Ketika mau dikasih minum, mendengarkan rintihan dari tempat yang lain, di stop, jangan aku. Itu. Lebih membutuhkan dari aku. Padahal satu dan kedua itu sama-sama sangat-sangat membutuhkan. Tapi enggak mengutamakan dirinya, tidak mementingkan dirinya. Tapi apa? Lebih mementingkan yang lain, padahal sangat membutuhkan. Apa taruhannya tadi itu? Kalau dia enggak minum apa? Mati. Padahal dia enggak minum mati. Tapi kalau dia minum, lebih segera titi. Taruhannya mati, kita ini bukan taruhannya mati kadang. Bukan taruhannya mati kita. Untuk perhatian kepada orang kadang bukan taruhannya mati. Cuma waktu, taruhan kita ini cuma waktu. Meninggalkan pekerjaan kita sebentar. Nantinya bisa ganti. Ada gantinya, bukan gak ada gantinya, ada gantinya. Kita tinggal misalnya, kita punya pekerjaan sebentar, 1 jam, 2 jam misalnya. Kita kembali bisa jaga lagi, bisa dapat lagi. Tapi karena kita mementingkan diri sendiri, gak bisa. Sekarang saya masih kerja, saya sibuk dengan pekerjaan saya. Ini adalah kewajiban saya untuk menafkahi. Uang celengan banyak, diselorokan masih ada, itu bisa buat menafkahi. Berarti kita punya waktu, tapi kita lebih mengutamakan diri kita, padahal bukan taruhannya nyawa ini. Nah, karena itu para salaf itu lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, sekalipun membutuhkan seperti cerita tadi. Gak usah jauh-jauh, Habib Alwi bin Segaf, Kebon Agung, Pasuruan. Ya apa coba, sering kita dengar ceritanya setiap tahun bahkan. Kalau hari raya, sebelum hari raya, bagi-bagi sarung bagus. Padahal bukan orang kaya. Kalau dibilang kaya, enggak. Orang cukupan, Pak. Orang cukupan. Setiap hari raya bagi-bagi sarung, bagi-bagi baju dan lain sebagainya. Setiap hari raya, subhanallah, ada satu orang yang kelewatan, enggak dapat, enggak dikasih. Lah kebetulan sarung tinggal satu, mau dipakai oleh beliau, dipakai sama beliau. Pada umumnya orang kalau hari raya pakai sarung baru. Ketika baru jalan, baru keluar dari rumahnya, ada orang yang ngedang. Ada orang datang, "Hep, saya belum dapat sarungnya." Ikut-ikut. Masuk ke rumahnya, sarung yang baru tadi dilepas, dikasihkan orang itu, beliau pakai sarung yang lama. Ada kira-kira sekarang seperti itu. Harganya sarung berapa sih? Harganya sarung berapa sih? Taruh harganya sarung yang 250.000. 250.000 setahun sekali. Kita berkorban, enggak mau kita. Setahun sekali berkorban. Enggak mau, lihat mereka. Lebih mengutamakan orang lain. Nah, kalau kita coba saat itu di posisi kita, wah, ngapunten nih, pun telas. Sampean telat. Kita pasti akan ngomong seperti itu. Sudah enggak ada. Kenapa? Kita lebih mengutamakan diri kita. Enggak mau kita pakai yang jelek, orang lain pakai yang bagus. Kita juga mau yang bagus juga hari raya. Itu kita. Lah umur seperti ini percuma. Umur kalau enggak mementingkan orang lain, tidak memberikan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain, percuma sekalipun panjang. Nah, itu umur yang terbaik, singkat, tapi dalamnya memiliki banyak keistimewaan, banyak keutamaan. Ibarat timbangannya, barangnya itu kecil tapi bobotnya berat. Itu lebih bagus daripada gede bobotnya ringan. Emas dengan kerupuk, emas dengan paku, emas dengan paku. Paku itu kalau kita beli satu kresek berat, tapi paling regane piro? Tidak sampai 10.000. Tapi emas coba, lebih ringan timbangannya dari paku. Tapi apa? Harganya jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal. Itu ibarat umur singkat, tapi di dalamnya berarti kebaikan, ketaatan, ibadah. Banyak ia kerjakan, banyak ia amalkan. Loh, ini lebih baik. Karena apa? Lebih berharga orangnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu terkadang Allah memberikan berkah kepada sebagian hambanya pilihan dalam usia mereka yang singkat. Tapi di dalam usia yang singkat yang diberikan oleh Allah kepada mereka, Allah memberikan banyak kebaikan dan meluaskan kemanfaatan dengannya, karenanya baik untuk kotanya ataupun untuk manusianya. Jadi ada beberapa orang daripada hamba-hambanya Allah, mereka ini oleh Allah dikasih umur yang berkah. Sekalipun usia mereka singkat, sedikit, pendek, tapi kebaikan yang mereka hasilkan begitu besar, begitu banyak. Kemanfaatan baik untuk kotanya ataupun masyarakat kotanya itu sangat dirasakan. Jadi umurnya pendek, tapi orang-orang di sekitarnya mendapatkan kemanfaatan besar banyak dari dia. Dan dia pun kehidupannya penuh dengan kebaikan. Umurnya singkat. Di sini ada beberapa contoh. Di antaranya Imam Syafi'i. Kita kenal Imam Syafi'i salah satu daripada pemimpin 4 madhab. Imam Syafi'i. Kita lihat Imam Syafi'i, karangan kitabnya banyak. Karangan kitabnya banyak. Ulama yang besar, muridnya Imam Syafi'i juga banyak. Jadi menghasilkan, Imam Syafi'i ini menghasilkan banyak karangan, juga menghasilkan banyak ulama yang setelahnya meneruskan perjuangan beliau. Bisa kita bayangkan. Umurnya enggak panjang, cuma 54 tahun. Usianya Imam Syafi'i 54 tahun. 54 tahun punya buku, karangan kitab banyak. Kemudian murid-murid yang belajar, yang menjadi ulama besar di zamannya juga banyak. Terus, apalagi? Kita bisa lihat Imam Syafi'i, Ramadan. Setiap Ramadan 60 kali khataman di luar sholat. Belum yang lain itu. Belum yang lain, usia 54 tahun tapi memiliki banyak kebaikan, banyak ketaatan, banyak ibadah, dan juga memberikan banyak kemanfaatan kepada masyarakat sekitarnya. Di antaranya Imamul Ghazali. Imam Ghazali usianya 55 tahun. Usianya 55 tahun tapi memiliki banyak karangan. Mulai yang paling kecil sampai yang besar. Mulai yang tanpa jilid sampai menjadi berjilid-jilid. Oke. Yang umum yang dibaca oleh orang-orang itu Bidayatul Hidayah. Kemudian Arba'inal Usul, Ihya, dan banyak lagi. Banyak lagi karangannya. Usianya cuma berapa? 55 tahun. Kehidupannya untuk apa? Tidak lain, tidak bukan ibadah, ketaatan, kebaikan, memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ada lagi Al-Imam Abdullah Al-Idrus. Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar Sakran. Ini dijuluki dengan Qutbul Mala. Hei Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar Sakran bin Abdurrahman Segaf. Usianya 54 seperti usianya Imam Syafi'i. Tapi kebaikan yang dihasilkan sangat luar biasa. Anaknya menjadi aulia. Al-Imam Abu Bakar Al-Adni menjadi aulia besar. Menjadi aulia yang hebat. Anaknya. Lah kalau kita hitung dengan bapaknya, wis luar biasa. Kenapa? Ini Allah memberikan keberkahan. Ada lagi yaitu Imam Nawawi. Usianya di bawah 50 tahun. Imam Nawawi. Banyak karangannya, di antaranya di dalam ilmu fikih Minhajul Abidin. Sehingga disarahkan bukan dengan satu syarah kitabnya Imam Nawawi oleh para ulama. Ada Mughnil Muhtaj, ada Tuhfa, ada Sirat Najmul Wahaj dan yang lain sebagainya. Dari kitabnya Imam Nawawi Minhajul Abidin itu dalam kitab fikih. Dalam yang lainnya Al-Adhkar. Di dalamnya terdapat adab-adab doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doa kalau menjenguk orang sakit dan yang lain sebagainya di dalam kitab Al-Adhkar. Ada lagi hadis Arba'in Nawawiyah dan yang lain sebagainya. Banyak Imam Nawawi umurnya di bawah 50 tahun. Di bawah 50 tahun. Ada lagi khalifah yang adil Al-Imam Umar bin Abdul Aziz. Usianya di bawah 40 tahun. Kalau tadi Imam Nawawi di bawah 50 tahun, kalau Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini di bawah 40 tahun. Kalau kita lihat sejarahnya luar biasa. Sejarahnya luar biasa. Di usia berapa sudah diangkat menjadi khalifah, pemimpin? Bukan satu negeri kalau sekarang, bisa beberapa negara Islam. Kalau sekarang, kalau dulu semuanya jadi satu. Sekarang bisa beberapa negara dipimpin oleh beliau. Jujur, adil, amanat. Bahkan kalau ada orang datang ke rumah dinas, itu gak dinyalakan lampu, ditanya dulu, ada perlu untuk apa? Urusan negara atau urusan pribadi? Pribadi, masuk gelap-gelapan, gak diurup no. Karena takut apa? Ini dibayar oleh negara. Kalau aku pakai untuk urusan pribadi, aku berarti seperti korupsi, gak mau. Urusan negara baru dihidupkan. Dihidupkan sebutuhnya, gak semuanya. Cipadang, terang, ngerang, enggak. Secukupnya. Ini Umar bin Abdul Aziz. Usianya di bawah 40 tahun. Di bawah 40 tahun. Tapi apa yang didapatkan? Oh, kebaikannya luar biasa. Luar biasa. Enggak usah yang jauh-jauh aja. Yang ada di hadapan kita, di depan mata kita. Habib Mundhir, berapa usianya meninggal? 40 tahun. Tapi kebaikan yang dihasilkan berapa coba? Berapa banyak orang masuk Islam di tangannya? Baik yang di Indonesia atau yang di luar negeri. Coba berapa banyak? Semuanya kehidupan mereka itu pada intinya tidak mementingkan diri sendiri. Nah, egois. Tidak mementingkan diri sendiri. Sampai rumah lo gak punya. Rumah lo gak punya. Kita sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan. Nengok orang lain. Ngelihat orang lain, memerhatikan orang lain. Lah kurang apa? Omah wis duwe. Pekerjaan ada. Istri anak ada. Lah terus, apalagi memenuhi perut dengan duit yang kita miliki, dengan harta yang kita miliki. Gak cukup perut kita. Dengan uang 100 ribu perut kita sudah gak cukup. Apalagi jutaan atau puluhan juta. Buat apa lagi? Siapa yang kuat perutnya diisi 500 ribu coba? Ada yang kuat? Beli harga 10 ribu atau 20 ribu sudah warak-warak. Gak mungkin kuat tambah. Muntah dia mau tambah. Gak mampu dia. Tapi dikelompok-kelompok buat apa lagi? Jagani lek loro. Urusan sakit itu urusan nanti, pasrahkan setelahnya kepada Allah. Ini enggak dipikir. Engko nanti. Kenapa enggak dipikir? Lek mati. Amalku ya apa? Kenapa enggak dipikir itu? Kok dipikir nanti anak saya kalau sekolah, nanti kalau anak saya kalau besar, nanti kalau anak saya ini, wah nih, lah dipikirin. Lah terus kamu kalau mati? Besok mati, nanti apa? Apa amal soleh yang kamu lakukan? Berapa banyak sedekah yang kamu keluarkan? Ada? Tidak ada. Cuma sholat 5 waktu. Al-Quran. Kadang moco, kadang enggak. Lupanya lebih banyak daripada ingatnya. Kemudian membanggakan dirinya. Mengatakan dirinya baik dan yang lain. Sebagian jauh, lihat mereka usianya singkat, tapi karena dikasih oleh Allah keberkahan usia singkat, sedikit pendek, tapi memiliki arti, makna kegiatan yang sangat positif untuk kehidupan kedepannya setelah meninggalkan dunia. Nah, masih banyak lagi sebetulnya selain mereka, para ulama, para imam kita yang usianya enggak panjang tapi kebaikan tersebar karena mereka. Keberkahan ada di dalam kehidupan mereka sehingga kemanfaatan dirasakan oleh negerinya atau kotanya dan orang-orang yang ada di dalamnya. Dan itu semuanya tidak lepas dari karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dikehendakinya. Lah, umatnya Nabi Muhammad itu memiliki keberkahan yang besar. dan memiliki keistimewaan kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang tidak dimiliki umat-umat lainnya. Sekalipun usianya singkat, sekalipun usianya pendek dibanding umat-umat terdahulu. Ya. Usianya umatnya Nabi Muhammad enggak panjang, pendek. Tapi sekalipun pendek memiliki keistimewaan yang luar biasa dibanding umat-umat terdahulu. Yang gitu yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan umur kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik, kekuatan kita untuk dapat mengerjakan ketaatan, kebaikan, ibadah di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita. Dan mudah-mudahan kita bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain dan untuk keluarga, tetangga dan umat Islam pada umumnya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.